وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu subuh 2 Dzulhijjah 1440 Hijriah, hari yang kedua dari hari-hari paling mulia sepanjang sejarah dunia, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Sabtu subuh. Pekan pertama membaca kitab Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi. Mengapa saya memilih manhaj salaf? Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di dalam bab yang ke-9, bab sebelum terakhir, yang berbunyi limadza al-manhajus salafiyyu faqat. Mengapa hanya memilih manhaj salaf? Maksudnya dalam beragama, dalam menjalankan Al-Qur'an dan hadis, mengapa dengan pemahaman para salaf? Kemudian penulis di dalam bab ini menyebutkan 13 dalil. Dan yang sudah kita pelajari ada 10. Saya ingin mengulang karena ini pelajaran sebulan sekali. Maka dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis mengapa beragama hanya mencontoh Nabi dan para sahabatnya, dan mengapa memahami Al-Qur'an dan hadis hanya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil yang pertama yaitu surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan, menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik karena orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan nas dari ayat ini, maka jika kita ingin mencapai ridha Allah, yang ridha Allah adalah nikmat paling tinggi di dalam surga, maka contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka telah diridhai oleh Allah dalam menjalankan agama. Maka jika ingin kita diridhai oleh Allah dalam menjalankan agama, maka contohlah para sahabat Nabi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat manusia yang diutus kepada manusia memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ketika ayat ini turun, sisi pendalilan dari ayat ini adalah ayat ini redaksinya yang paling pertama kali adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berarti para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat Islam. Nah, ini menunjukkan mengapa kita beragama dengan mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Karena kebaikan akan ada pada seseorang yang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi dan para sahabatnya adalah sebaik-baik umat. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u tasbiqu, thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu zamanku. Kemudian kurun setelahnya, yaitu zaman para tabi'in. Kemudian kurun setelahnya, yaitu zaman para tabi'ut tabi'in. Dan zaman para tabi'ut tabi'in ini berhenti pada tahun 281. Ya, berhenti pada tahun 281-an. Kemudian datang orang-orang yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Artinya orang-orang suka berdusta. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini bahwa seorang muslim wajib beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah karena para sahabat Nabi mereka manusia-manusia terbaik. Manusia terbaik mengalahkan seluruh manusia. Mengalahkan orang-orang yang beriman pertama kali dengan Nabi Adam. Mengalahkan orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Mengalahkan sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Mengalahkan hawariyunnya Nabi Isa. Kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik manusia. Jadi manusia di sini dimulai Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Ya, ini kenapa kita beragama dengan mencontoh para sahabat. Memahami Al-Qur'an dan hadis dengan mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita mengatakan bahwa, atau kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik manusia? Ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena mereka paling dalam ilmunya. Kemudian mereka paling sedikit berpura-pura dalam beragama. Kalau seandainya itu sunnah Rasul, kerjakan. Kalau tidak, maka tidak dikerjakan. Kemudian mereka paling bersih hatinya, paling tinggi ilmunya, karena langsung belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang ketiga. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Ini yang menyebabkan kita beragama, berusaha mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. dalil yang keempat surat Al-Baqarah ayat 143. Dan di sini penulis tidak berurutan menyebutkan dalil-dalil yang ada. Tidak dari Al-Quran dulu, baru setelah itu hadis, enggak. Kenapa beliau sebutkan seperti itu? Karena sisi pendalilan dari dalil tersebutlah yang beliau utamakan. Sisi pendalilan dari dalil tersebutlah yang beliau utamakan dibandingkan pengurutan Al-Quran dulu, baru setelah itu hadis. Dalil yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ayat ini redaksi pertama diturunkan kepada para sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami telah jadikan kalian. Kalian di sini para sahabat. Apa yang Allah telah jadikan para sahabat? Ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang pertengahan agar menjadi nanti saksi atas manusia. Menjadi saksi atas manusia. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di akhirat kelak menjadi saksi atas seluruh manusia saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksinya yang bisa memberatkan atau bisa memberatkan timbangan pahala atau bisa memberatkan timbangan dosa adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib beragama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat orang-orang manusia dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menguatkan kita kenapa harus bermanhaj salaf, kenapa harus bermanhaj salaf di tengah isu yang menerpa dakwah ini. Di tengah isu miring yang menerpa dakwah ini bahwasanya dakwah ini suka mengkafirkan, dakwah ini suka benar sendiri, dakwah ini intoleran, dakwah ini radikal, dakwah ini teroris, dan semisalnya. Dalil-dalil inilah yang menguatkan kita. Dalil yang kelima, yaitu surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan siapa saja yang kembali kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Karena yang kembali kepada Allah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, mereka lah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasannya dalam surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Allah berfirman, "Walladzina jatanabu tagut an ya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fi lahumul busra." Dan orang-orang yang menjauhi tagut, sembahan selain Allah, itu para sahabat. Mereka tidak mau menyembahnya. Dan mereka kembali kepada Allah, mereka mendapatkan al-busra, yaitu surga yang diberitakan secara gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu surat Al-Luqman ayat 15. Dalil yang keenam, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terang untuknya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maka kami akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling, dan kami akan nyalakan untuknya neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah dan orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun, siapa? Para sahabat. Maka diancam dengan neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Wajib kita untuk beragama sesuai dengan beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena yang tidak mengikuti mereka diancam dengan neraka. Yang tidak mengikuti mereka diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dalil bahwa wajib beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, yaitu surat Ali Imran ayat 101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقُدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang artinya, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan para sahabatlah orang-orang yang diberikan, orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para sahabat yang melakukan itu. Dalil yang ketujuh. Ya, lihat, secara kekuatan dalil dan sisi pendalilan, dia mulai berkurang. Maksudnya berkurang itu tidak terlalu jelas. Ya. Yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 74. Dalil yang kedelapan yang mewajibkan kita untuk mengikuti pemahaman para salafus salih dalam beragama, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil ini maksudnya adalah kita menjadikan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa ketika ayat ini turun siapa? Para sahabat. Kita menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kita. Ya, sebagai pemimpin kita. Dan merekalah ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ke-9, surat As-Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami telah menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang menjalankan petunjuk kami dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kami telah menjadikan dari mereka pemimpin. Dari mereka di sini maksudnya siapa? Dari para sahabat. Pemimpin yang patut kita contoh. Karena ayat ini ketika turun diturunkan kepada para sahabat redaksinya. Nah, ini yang menjadikan kita wajib untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil yang ke-10 yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama." Bintang itu penjaga langit. "Fa idza dhahabat tin-nujum atas-sama'a amruha." Kalau sudah tidak ada bintang di langit, maka yang terjadi kiamat. "Wa ana amanatun li ashabi." Dan aku, kedudukanku kata Rasulullah SAW adalah penjaga bagi para sahabatku. "Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun." Kalau aku sudah mati, sudah pergi, maka akan terjadi pada para sahabatku apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kekacauan ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ashabi amanatun li ummati." Dan para sahabatku adalah penjaga untuk umatku. "Fa idza dhahaba ashabi ata ma yu'ata ummati ma yu'adu." Kalau para sahabatku sudah mulai meninggal, hilang, dan para sahabat Nabi paling terakhir yang meninggal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Tufail Amr ibn Wasilah radhiyallahu an, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Akhir sahabat Nabi yang meninggal di kota Madinah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat Nabi di atas muka bumi. Pada tahun 110 Hijriah. Kalau sahabat-sahabatku sudah hilang, maka datanglah kekacauan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatku. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadisnya jelas bahwa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama, baik itu ibadah, muamalah, akhlak, akidah. Kita wajib mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang itu sebagai apa, pengulangan yang sudah kita pelajari. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jujur saja, ini pertemuan ini saya ingin selesaikan kitab ini. Otomatis tidak mungkin kita baca sehuruf per huruf, tetapi kita ambil poin-poinnya saja sehingga nanti bulan Muharram 1441 kita akan membaca kitab yang baru insyaallah taala. Yang ke-11 yaitu hadis-hadis yang mewajibkan mencintai para sahabat dan mencela dan memperingatkan keras orang-orang yang mencela para sahabat, siapapun itu dari para sahabat. Semua hadis yang menunjukkan tentang kewajiban mencintai para sahabat dan peringatan keras dari mencela seorang sahabat, ini menunjukkan kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita wajib beragama dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang begitu banyak tentang wajibnya mencintai para sahabat, tentang peringatan keras dari mencela seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba." Artinya janganlah mencela sahabatku. Nah, ini kan peringatan keras. Kita tidak boleh mencela sahabatku siapapun itu yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dan mati dalam keimanan, tidak boleh dicela. Siapapun dia, bagaimanapun kelakuannya, tidak boleh dicela. Ya. Karena seandainya salah seorang dari kalian, kita ini, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 7-8 kilo. Dari permukaan tanah sampai puncaknya gunung Uhud itu sekitar 300 meter. Tinggi dan besar. Ada yang pernah menghitung kepada saya dari ibu-ibu saudari muslimah di belakang, bahwa mereka bahwa beratnya sekitar 1 miliar ton kalau enggak salah. Ya. Kalau seandainya ada kita berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka pahalanya tidak akan pernah sama dengan infaknya sahabat satu mut. Satu mut itu seperti ini atau setengahnya, yang bukan dari emas. Ya. Yang bukan dari emas. Kalau seandainya ada sahabat berinfak makanan segini ataupun seperti ini, ya, tidak akan pernah sama pahalanya, besarnya pahala sahabat dengan pahala orang-orang yang berinfak setelah mereka. Walaupun berinfaknya sebesar gunung Uhud. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menjadikan kita wajib beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memanjat pohon kurma untuk mengambil buahnya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tertawa dengan sebab kurusnya betis kaki dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Min siddati saqaih." Min hiddati saqaih. Karena kurusnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh mereka atau dua betis yang kurus tersebut menurut kalian jika diletakkan di timbangan pada hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud tadi. Bagaimana tidak akan mungkin sama orang yang pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar, perang Uhud, disamakan dengan orang yang kakinya jalan-jalan cuma ke pasar, ke mall. Tidak akan sama. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ke-12 yang menunjukkan bahwa kita wajib, bahkan setiap muslim wajib memahami agama berdasarkan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, yang ajarannya disebut dengan salafiyah dan orang mengikutinya disebut dengan salafi. Dan ini tidak mengapa di dalam ajaran Islam, bukan istilah yang baru. Ya, kenapa tidak mencukupkan dengan muslim? Maka kalau ingin tahu jawabannya, silahkan baca dari awal kitab ini. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. 'Addu 'alayha bin nawadhib." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah, khalifah yang rasyid, yang diberikan petunjuk setelahku. Ini dalil bahwasanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul, dan sunnah tersebut kita pahami dengan pemahaman para khulafaur rasyidin. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu 'alaiha." Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Sunnah tersebut, Rasul SAW tidak menyatakan gigitlah kedua sunnah tersebut, enggak. Tetapi gigitlah sunnah tersebut. Maksudnya apa? Sama pemahaman para khulafaur rasyidin dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya dijadikan satu. Rasul SAW tidak mengatakan gigitlah kedua pemahaman tersebut, tidak. Gigitlah pemahaman tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan keutamaan mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam beragama. Nah, yang ke-13, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu hadis yang berbunyi, "Ma ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi." Yang artinya, apa yang aku sekarang dan para sahabatku tempuh. Maksudnya, kaum muslimin akan selamat ketika mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-firqatun najiyah, tentang kelompok yang selamat dari api neraka. Wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqatan. Kulluhum finnar illa wahidah. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu. Lihat, ketika kita menyebutkan hadis ini, apakah kita mengklaim kita yang satu tersebut? Tidak. Kita menjelaskan hadis ini. Cuma kadang-kadang orang yang baperan, yang tidak suka dakwah salaf, yang mengatakan bahwasanya dakwah salaf atau orang-orang salafi sering mengaku yang paling benar sendiri. Maka kita jawab, ya para ikhwah, beragama itu harus yakin kita benar. Beragama harus yakin kita benar. Kalau tidak, ngapain kita ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan? Beragama itu harus yakin kita benar. Saya sholat, saya yakin sholat saya begini adalah sholat yang benar, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita beragama dengan ragu-ragu. Tetapi kita tidak boleh mengaku mensucikan diri kita paling sedikit dosa, tidak boleh. Adapun beragama merasa benar, ya, itu boleh saja merasa benar. Kenapa? Karena kita harus yakin dengan agama yang kita anut, harus yakin dengan ibadah yang kita kerjakan. Adapun seseorang merasa paling benar, kemudian suci dari yang lain, pemegang kunci surga, panitia surga, nah ini tidak benar. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 73 kelompok ini hanya satu yang selamat. Salah satunya adalah ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis begitu jelas. Kenapa kita wajib bermanhaj, beragama, memahami agama dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang ke-10 yang terakhir. Lakaslah menjeringkas lakasnya. Tapi nanti ada penjelasan-penjelasan penulis yang kadang-kadang penting, yang kadang-kadang terlewat, yang kita lewati kemudian saya menjelaskannya akhirnya tambah lebar pemahamannya, kemudian akhirnya waktunya pun juga tambah panjang. Nah, bab yang ke-10 yang terakhir. Penulis seakan-akan ingin menguatkan argumennya bahwa setiap muslim wajib mengikuti para sahabat dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa buktinya? Para sahabat sendiri berdalil dengan perbuatan para sahabat. Para sahabat sendiri menjadikan perbuatan para sahabat sebagai sandaran hukum. Jadi enggak usah jauh-jauh. Sahabat Nabi sendiri menjadikan para sahabat sebagai sandaran hukum. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala bahwasanya ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau melihat orang-orang yang setelah selesai sholat mereka berzikir berkelompok-kelompok. Sebelah sana 10 orang, sebelah sana sekian orang, sebelah sini kelompok-kelompok. Setiap kelompok ada yang memimpin. Mengatakan kabbiru mi'ah. Ayo ucapkan takbir 100 kali. Maka kelompok yang ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelompok ini hallilu mi'ah. Ucapkan la ilaha illallah. Maka kelompok ini mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kelompok sana hamidu mi'ah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersama-sama mereka mengucapkan dengan satu suara. Ya. Sana subhanallah, subhanallah. Jadi masing-masing kelompok mempunyai zikir masing-masing dipimpin oleh satu orang dan dengan suara yang bersama-sama. Datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir termasuk kaum muhajirin, orang yang paling, salah satu yang paling pintar dari tafsirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada mereka, datang beliau dari keluar masjid lalu mengatakan, "Ma hadzal ladzi araakum tasna'un?" Apa yang telah kalian perbuat ini, yang aku lihat dari kalian ini, apa yang kalian perbuat? Orang-orang ini menjawab, ya Aba Abdurrahman, hasa na'udtu bihi at-takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Abdurrahman, dia adalah bebatuan. Jadi mereka punya batu-batuan yang dengannya kita bertakbir, bertasbih, bertahlil dengan menghitung batu-batuan tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, uddu sayyiatikum. Ini mungkin cikal bakalnya tasbih ini nih. Cerita ini. Bahwasanya mereka menghitung jumlah zikir mereka dengan batu-batuan. Cuma batu-batuan yang kami menghitung dengannya jumlah zikir kami. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, uddu sayyiatikum. Hitung dosa-dosa kalian. Lebih baik daripada kalian begitu. Ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai. Aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan habis. Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ma asra'a halakatikum, begitu cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Tuh lihat, para sahabat kalian, para sahabat Nabi masih hidup. Kalian ini mengerjakan seperti ini sebuah kebinasaan. Lihat, para sahabat Nabi masih hidup. Itu menunjukkan para sahabat ikut enggak? Tidak. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Mereka para sahabat Rasulullah masih ada. Wa hadhihi thiyabuhum lam tablah. Dan ini pakaiannya. Artinya aku sahabat Rasulullah yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku memakai pakaian ini ketika bersahabat dengan Rasulullah. Pakaianku belum rusak. Wa aniyatu lam tuksar. Ini minumannya belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millati ahda min millati Muhammad au muftatihu babad dalalah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalian antara dua konsekuensi. Kalian lebih mendapat petunjuk dibandingkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan kalian ini, atau kalian pembuka pintu kesesatan. Perbuatan kalian ini. Jadi sini lihat, tidak baper. Biarin kan. Berzikir, masa orang berzikir disalahkan? Enggak baper. Ya. Tetapi beliau badil, bawa dalil. Tidak berperan dia. Tetap beliau nasihati. Orang-orang seperti ini antara dua sifat. Yang pertama, mengerjakan perbuatan berkumpul-kumpul, berzikir berjamaah, itu lebih mendapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Maka mereka mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma'arna illal khair. Lihat, wahai Abu Abdurrahman, kami melakukan ini tidak ingin kecuali kebaikan. Itu kan hujah orang dari dulu. Alasan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dari dulu seperti itu. Tidak ingin kecuali kebaikan. Ya, makanya ada salawat rock metal, salawat hey tayo. Kami ingin kebaikan. Cuma caranya aja beda. Apa kata Abu Abdurrahman? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Nah, ini jawaban. Kalau seandainya diberikan syubhat, kami hanya ingin kebaikan, kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak akan pernah mendapatkannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana inna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kami, ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar berzikir, baca Qur'an tapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena cuma sekedar baca. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik tentang kaum Khawarij ini, ya. Kaum Khawarij perkataan yang menarik tentang kaum Khawarij ini, yang ditulis oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Saya mau bacakan, perhatikan. Sebagian orang, terutama di zaman sekarang, terutama nih mulai SD, TK yang mulai menjamur, ya. Kemudian orang tuanya ingin anak-anaknya hafal Quran, orang tuanya ingin anak-anaknya jadi hafid, hafid umur 7 tahun, hafid umur 8 tahun, gara-gara terhipnosis dengan apa yang dia lihat dari program-program TV, alangkah indahnya. Ya, hati-hati, perhatikan baik-baik. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syari'ah, Al-Mu'alla ibn Ziyad berkata, qila lil Hasan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ditanya, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kharaja khariyun bil khariba." ada seorang khawarij, pemberontak kepada pemimpin muslim yang sah, telah keluar memberontak di daerah Kharibah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, perhatikan, beliau mengomentari seorang pemberontak, seorang khawarij, al-miskin, orang ini miskin, orang ini sangat menyedihkan. Ra'a mungkaran fa'angkara, dia melihat ada sebuah kemungkaran lalu dia ingkari. Fawaqa'a fima huwa angkara minhu, tetapi dia terperosok ke dalam kemungkaran yang lebih besar. Kaum pemberontak kan begitu. Dari mulai zaman Nabi, zaman Utsman bin Affan, yang mereka dengan dungung apa? Keadilan, keadilan, keadilan. Utsman nepotisme radhiyallahu anhu. Ayo adil, ayo adil. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persis seperti sampai zaman sekarang, yang mereka tuntut keadilan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zulkhuwaisirah datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil in hadhihi al-qismah la yuridu biha wajh Allah, wahai Muhammad berlakulah engkau adil, sesungguhnya engkau dalam pembagian harta rampasan perang ini tidak berbuat adil, sesungguhnya pembagian ini tidak diinginkan wajah Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat isunya pertama mencari keadilan, mencari keadilan, isu pertama itu yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, mencari keadilan, mencari keadilan. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai di negeri ini. Ya. Kemudian lihat itu riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, dikomentari oleh Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, seorang ulama Islam kalau tidak salah abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, "Fala yambaghi liman ra'a ijtihada kharijiyin qad kharaja ala imamin adlan kana al-imamu aw ja'irat." Maka tidak pantas bagi siapa yang melihat usaha seorang khawarij pemberontak yang dia memberontak terhadap seorang pemimpin sah, baik pemimpin itu berbuat adil ataupun berbuat zalim, maka lalu khariji tersebut, orang khawarij tersebut, kharaja wa jama'a jama'atan wa salla saifa, dia keluar memberontak, mengumpulkan manusia, menghunus pedang untuk memberontak pada pemerintah. Wastalla qitalal wastahalla qitalal muslimin, dan menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin. Fala yambaghi lahu an yaghtarra, maka jangan sampai orang yang melihat usaha kaum khawarij tersebut terperdaya. Dengan apa? Biqiraatihi lil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'annya. Jangan terperdaya hafalannya, kalkulator Al-Qur'an, tapi provokator, suka mencela pemerintah muslim yang sah, suka menghinakan pemerintah muslim yang sah, ya, provokator. Jangan tertipu dengan hafalan Al-Qur'annya, hafalan nomor suratnya, nomor ayatnya, kanan atas bawah belakang, baca kul huwallah dari belakang. Coba ente baca kul huwallah dari belakang, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, jangan tertipu. Wala taghtar fala yambaghi an yaghtarra biqira'atihi lilqur'an. Maka jangan sampai seseorang tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya. Wala bituli qiyamihi fis shalah, dan jangan tertipu dengan panjangnya sholatnya ketika dia berdiri di dalam sholat. Bukan ukuran. Wala baidawami siyamih, dan jangan tertipu dengan terus menerusnya puasanya. Wala bihusni alfadhihi fil ilm, dan jangan tertipu dengan bagusnya ucapannya di dalam ilmu agama. Indah ucapannya, masuk ke dalam hati, membuat orang menangis. Bukan ukuran. Nah, ukuran apakah mengikuti Nabi dan para sahabat atau tidak. Makanya saya pesan, sekolah-sekolah yang mengusung tahfidz, jangan cuma sekedar hafalan yang dibanggakan. Dan khusus berpesan nih, ya, saya berpesan sudah beberapa kali kepada TK, SD, yang didahulukan adalah membacanya, bukan menghafalnya. Kita yang menerima siswa SMP santri SMP tidak akan menerima yang tidak bisa baca Quran. Meskipun hafalannya 30 juz. Itu banyak tuh buktinya. Yang sudah masuk ke pesantren, hafalannya banyak. Tetapi masih ikhlas. Ya, hati-hati. Yang didahulukan cara membaca dari SD umur 7 tahun sampai umur 12 itu membaca yang paling utama, bukan hafalan. Belum lagi setelah dia membaca kemudian dia menghafal, lalu dia wajib memahaminya. Kalau tidak, dia cuma sebagai pembacaan tetapi tidak di atas dasar. Ini yang saya ingin tekankan, ya, jangan baperan. Ustaz, tapi ahli Quran Ustaz masa salah? Tapi ahli Quran Ustaz masa menyimpang dakwahnya? Tidak. Lihat ulama dari mulai semenjak dahulu. Fala yaghtar biqira'atihi lil Quran. Masa Ustaz salah? Dia akan membela Islam. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Jangan baperan, tapi letakkan pada dalil. Jadi Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya banyak orang yang baca Quran tidak sampai tenggorokannya, tidak sampai masuk hati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalian ini, berzikir-berzikir menginginkan kebaikan tapi tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Abdullah bin Mas'ud dituduh sebagai orang yang panitia surga? Siapa yang berani melakukan seperti itu? Nah, tapi beliau yakin bahwasanya ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, orang-orang yang ikut berzikir itu tidak ada seorang pun dari para sahabat, dan kemudian nanti mereka ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, ternyatalah mereka lah orang-orang yang pemberontak Ali bin Abi Thalib. Jadi bid'ah itu merambat-rambat. Asalnya cuma berzikir kemudian menjadi khawarij. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mencontoh, menjadikan orang sebagai suri tauladan, ngefans seseorang, ingin mencontoh seseorang, contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit berpura-pura. Paling lurus petunjuknya, paling baik keadaannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah pertama atau perkataan sahabat yang pertama yang menjadikan sahabat Rasulullah sebagai apa? Sandaran hukum, sebagai contoh, sebagai manhaj. Perkataan yang kedua, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas maksudnya. Beliau inilah orang yang mendebat orang-orang Khawarij. Jadi ketika ada proses tahkim antara pasukan Ali bin Abi Thalib kemudian pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka akhirnya ada kelompok ketiga yang menyempal. Kelompok ketiga inilah yang disebut dengan kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengutus Abdullah bin Abbas pergi ke sana untuk mendebat orang-orang Khawarij ini. Maka yang pertama kali mereka komentari dari Abdullah bin Abbas apa? Kata mereka, "Marhaban ya Ibn Abbas, ma hadhil hullah alaik." Wahai Abdullah bin Abbas, selamat datang. Tapi kenapa engkau pakai pakaian yang begitu bagus? Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma sengaja menemui beliau dengan pakaian yang paling bagus yang beliau miliki. Yang pertama kali dikomentari apa? Kenapa engkau pakai pakaian yang paling bagus oleh kaum Khawarij dikomentari itu? Tapi jangan tertipu mereka zuhud, mereka ahli ibadah, mereka jangan tertipu. Tidak boleh kaya, tidak boleh berpakaian yang bagus, tidak, jangan tertipu. Kata Abdullah bin Abbas, "Ma ta'ibuna minni?" kenapa kalian mencela aku? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakun fi thiyabil yamaniyah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang paling terbagus dari Yaman. Kemudian beliau membacakan ayat surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat min ar-rizq. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan pakaian-pakaian baik dari rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Lihat di situ ilmu. Abdullah bin Abbas membantah mereka dengan apa? Dengan ilmu, para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ataitukum min 'indi Rasulillah, min 'indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar." ومن عند عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهري وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. Wahai kalian, sekitar 300-an orang, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah, dari kaum muhajirin dan ansar. Aku datang dari anak-anak paman Rasulullah. Aku datang dari kerabat meratu mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari orang-orang yang turun kepada mereka Al-Qur'an. Itu para sahabat. Menunjukkan bahwa kaum Khawarij pada waktu itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentang Ali pada waktu itu radhiyallahu anhu, tidak ada seorang sahabat pun. Sampai sekarang kaum Khawarij itu tidak ada ilmunya. Tidak ada syekh yang dia jadikan sebagai patokan, sebagai ulama, enggak ada. Pasti anak-anak muda yang diangkat sebagai syekh. Gak ada orang yang masuk ke dalam hadis Rasul, al-barakatu ma'akabirihim. Keberkahan itu bersama orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya dan sudah tinggi umurnya, sudah lanjut usianya, karena sudah banyak makan pengalaman dakwah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku datang dari para sahabat Rasulullah, dari anak-anak paman Rasulullah, dari menantu dan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepada mereka. Mereka yang lebih paham tentang penafsiran Al-Qur'an dari kalian, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang merupakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu. Lihat di sini Abdullah bin Mas'ud bersandar dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Menyatakan sebuah kebenaran dengan pemahaman para sahabat. Aku datang dari sisi para sahabat dan kalian tidak ada seorang pun dari mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkataan yang kedua, bahwa sahabat Nabi sendiri berdalil dengan sahabat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu perkataan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i kalau tidak salah ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, seorang generasi dari kurun yang ketiga. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Beliau mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Bersabarlah. Sabarkan dirimu di atas sunnah Nabi. "Waqif haitsu waqafal qaum." Dan berdirilah di mana orang-orang berdiri. Orang-orang di sini siapa? Para sahabat. Wa qul bima qalu, ucapkan dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Wa kuffa amma kuffu anhu, dan tahan dirimu dari apa yang telah para sahabat menahan diri mereka. Kalau para sahabat tidak mengerjakannya, jangan lakukan. Wasluk sabila salafika salih, dan jalani jalan salaf salihmu, itu para sahabat, para tabi'in. Fa innahu yasa'uka ma yawsi'ahum, sesungguhnya cukup bagimu sebagaimana cukup bagi mereka. Kita cuma nyontoh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini perkataan begitu terang seperti matahari di siang bolong. Tidak perlu penjelasan yang lebih dalam. Kita berdiri di mana para sahabat berdiri, mengucapkan di mana para sahabat mengucapkan, menahan diri di mana para sahabat menahan diri, berjalan di mana para sahabat berjalan. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Dan ini contoh bagaimana seorang tabi'ut tabi'in, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, yang wafat pada tahun kedua Hijriah, 157 Hijriah, beliau mengatakan perkataan seperti ini. Bahwasanya kita menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sebagai seorang yang dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Walhamdulillah, berarti selesai kajian kita tepat pada tanggal 2 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah beberapa tahun, saya tidak tahu berapa tahun, ada yang nulis enggak tahunnya berapa? Berapa tahun kita belajar ini? Karena dia cuma sebulan sekali. Ya, padahal ini pelajaran penting. Karena kita ini sering di luaran dituduh. Bahkan kemarin Kak Saifullah ada yang bertanya kepada beliau. Dan pertanyaannya di forward ke saya. Benarkah Masjid Imam Syafi'i tidak membenarkan jamaahnya untuk belajar kepada ustaz lain selain ustaz mereka? Maka saya katakan tidak benar. Yang benar adalah dakwah salaf mengajarkan untuk hati-hati belajar kepada seseorang. Tidak semua orang berhak kita ambil ilmunya. Bahkan para ikhwah yang duduk di sini saja dari ustadz-ustadz yang mengusung dakwah salaf, kita kadang-kadang menyeleksi, oh ustadz ini memang bidangnya di bidang hadis, maka saya mau belajar kepadanya. Oh ustadz ini memang bidangnya di bidang akidah, maka saya mau belajar kepadanya. Jadi tidak semua yang bisa itu di antara para ustadz salaf, apalagi di ustadz-ustadz yang dia tidak mengusung dakwah salaf pada dakwahnya. Maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan itu adalah petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu benarkah bahwa siapa jamaah di luar jamaah Masjid Imam Syafi'i, kalau sholat di Masjid Imam Syafi'i habis itu dipel? Ini mungkin pas waktu itu Sidin datang, Pak Mustahin mengepel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebegitu kejinya fitnah. Ya. Kemudian saya heran, jamaah Masjid Imam Syafi'i, pendaftarannya kapan? Nih, fitnah-fitnah seperti ini sebenarnya bisa dilawan dengan belajar pelajaran-pelajaran manhaj. Ya, pelajaran-pelajaran manhaj. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu, silakan nih baca. Ada kesalahan, saya beritahu kepada penulisnya. Ya. Kitabnya jelas, bukunya jelas. Tidak ada di dalam proses ini yang menyalahi ijma' para sahabat, menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis. Tidak ada dalam kitab ini yang menyalahi kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada. Tidak ada di dalam dakwah salafiyah yang mengklaim surga paling milik dia sendiri. Seperti sebagian kelompok yang mengklaim bahwasanya kalau masuk kelompok dia, maka yang masuk ini akan menjamin keluarganya 7 turunan surga. Oh, hebat kalau begitu. Ulun pernah masuk kelompok itu. Tidak ada di dalam dakwah salafiyah yang mengklaim baca salawat ini maka dia lebih baik dibandingkan menghatamkan Al-Quran sekian ribu kali. Tidak ada yang aneh-aneh dakwah salafiyah. Tetapi itu framing media ya, yang begitu luar biasa, akhirnya dakwah salaf terpojokkan. Nah, ini para ikhwah yang terhormat. Entah nanti kitab apa yang kita bicarakan. Jadi semangat awal tahun kita mulai kitab baru insyaallah ta'ala. Cuma apakah waktunya pagi seperti ini? Karena pagi seperti ini orang-orang terbatas. Apakah malam? Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan panitia dakwah. di Yayasan Al-Um dan juga Masjid Imam Syafi'i. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang bermanfaat, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan beruntunglah orang yang baru pertama kali ikut kajian pas khatam mahabulang. Ada sebagian orang-orang itu jamaah ini ikut kajian di awalnya pas pembukaan dan di akhirnya pas penutupan. Nah, ada yang begitu. Ya. Yang jelas kalau sudah menyelesaikan sebuah amal ibadah itu terasa benar-benar petunjuk kemudahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika melihat kitab ini, jujur ketika melihat kitab ini bahasanya tinggi, bahasa Syekh ini tinggi. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang sulit. Tapi dalam hati, wah ini gak cocok buat jamaah, susah nanti memahamkannya. Makanya kadang-kadang berkali-kali saya ulang-ulang, padahal pengajiannya cuma sebulan sekali. Itu beban tersendiri bagi pengajar, ya, beban tersendiri. Karena kalau saatnya kitab ini terlalu lama, akhirnya nanti bosan orang, ya, bosan. Akan tetapi alhamdulillah selesai juga, Allah memudahkan. Insyaallah nanti kita akan membahas kitab Manhaj yang memang lebih, secara pribadi saya tidak terlalu suka model kitab begini karena ini banyak perkataan-perkataan manusia. Saya tuh sukanya kitabnya ada hadis kita terangkan, ada firman Allah kita terangkan. Itu kitab yang paling saya suka dari mulai semenjak saya di pesantren. Ya, seperti kitab Tauhid. Itu kan sedikit perkataan manusia, banyaknya firman Allah, hadis Rasul. Seperti kitab Riyadhus Salihin, firman Allah, hadis Rasul. Itu ada semacam kegembiraan tersendiri ketika yang kita bahas itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun kitab ini luar biasa, karena di dalamnya terdapat perkataan-perkataan para sahabat, para ulama yang membuat kita lebih paham. Tapi untuk materi yang dipegang oleh jamaah berat. Ya, kalau ini dijadikan sebagai materinya penceramah, oke lah. Tapi kalau dipegang oleh jamaah, jamaah ini apa? Ya, nah kan ngaku gitu. Awal-awal bingung juga apa maksudnya. Makanya berkali-kali saya kadang mengulang. Itu beban tersendiri demi Allah. Karena kita tidak ingin baca kitab kemudian habis itu pulang. Dan tidak ada apa namanya? Tidak ada ilmu yang nancap di dalam hati sebagai sebuah keyakinan. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya mudah-mudahan nanti kita bisa cari kitab yang memang sudah diterjemahkan dan bahasanya mudah sehingga bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa mengikutinya dengan baik. Tunggu saja tahun depan insyaallah. Tahun 1440 Hijriah bulan Muharram insyaallah taala. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal-amal saleh sempurna. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kaum muslimin bahwa waktu akan berlalu. Matahari akan terbit tenggelam begitu saja. Tidak akan pernah ada yang bisa menahannya. Saya katakan tadi kan, beruntunglah orang-orang yang ikut ketika penutupan kajian ini, meskipun dia mungkin baru sekali, atau yang ikut pertama dan terakhir. Itu sebenarnya singgungan bagi orang yang tahu bahasa saya, singgungan bahwa ente gak ikut, kita tetap jalan gitu. Yang rugi yang tidak ikut, adapun yang tidak pernah absen, dia yang akan dapat ilmunya. Yang tidak ikut ataupun yang pura-pura sibuk, ya, kadang ikut absen 3 bulan, ya, maka rugi sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullun nas yaghdu tabai'un nafsah mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang di pagi harinya dia keluar beraktivitas. Orang yang beraktivitas antara dua manusia, dia menjual dirinya ada yang dia memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang dia mencobloskan dirinya ke dalam neraka. Life is your choice. Hidup itu pilihan masing-masing. Dan pilihan itu tidak keluar dari takdir Allah, tapi kita yang milih. Waktu akan terus saja berjalan dia. Kita misalkan guring banyak, kan biasa habis subuh ada yang memadar sampai hangit gitu. Padahal hari libur gitu. Ya, pada hari libur. Maka dia tidak ikut kajian. Matahari tidak akan mungkin, "Hei, kenapa guring kamu?" Enggak. Dia tetap aja berjalan. Enggak ada yang gubris. Ya, atau setiap hari libur masih saja kerja. Masih saja melakukan aktivitas yang lain. Hari libur beristirahatlah dengan menuntut ilmu agama. Toh sebulan sekali. Maka maksud saya, matahari tidak akan pernah mengatakan, "Wow, kenapa guring?" Enggak. Dia tetap begitu sih. Berputar, terbit tenggelam, terbit tenggelam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa." Siapa yang mendapati dirinya berbuat baik, bersyukurlah kepada Allah. Yang ikut dari pertama sampai terakhir, bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendapati selain itu, maka jangan kira, janganlah celak kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan waktu, jangan menyalahkan buku, jangan bukunya pengalih. Nah, ini para ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.